diberkati oleh seorang yang bermaksiat di dalam hatinya, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kegelisahan ini la tuwazinuha wa la tuqarinuha lazzatun aslan. Maka kegelisahan yang dia dapati, yang didapat oleh seorang bermaksiat, itu tidak bisa digandengkan, tidak bisa dibandingkan dengan kelezatan apapun. Diganti dengan kelezatan di dunia ini, dia makan makanan yang enak, tidur di tempat yang nyaman. Sudah, seluruh kenikmatan dunia ada di depannya. Dia injak kenikmatan kemewahan dunia itu, tidak bisa menghilangkan wahsyah, kegelisahan, kegundahan yang ada dalam hatinya tersebut karena sebab maksiat tersebut. Tidak akan bahagia dia, tidak akan tenteram hatinya, tidak akan itminan jiwa dia, akan tetap ada wahsyah itu, walaupun dia berada di atas kenikmatan, di dalam kebaikan, ke dalam kemewahan. Qala walawi istama'at lahu lazzatud dunya bi asriha lam tafi bitilkal wahsyati. Kalau seandainya terkumpul untuk dia seluruh kelezatan dunia seluruhnya, maka tidak akan bisa menggantikan, menghilangkan kewahsyahan, kegelisahan, kegundahan, kegalauan dalam hatinya tersebut. Ini kalau seseorang bisa mengumpulkan seluruh kenikmatan dunia, ini tidak mungkin bisa seseorang mengumpulkan seluruh kebaikan yang ada di timur dan barat. Kalaupun bisa, maka kemewahan, kelezatan dunia itu seluruhnya tidak bisa menghilangkan, tidak bisa menggantikan kegundahan, kegelisahan yang diakibatkan oleh kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ini bagi orang yang hidup hatinya, yakni hatinya seorang mukmin. Kalau hatinya yang mati, hatinya orang kafir, sudah tidak bermanfaat, tidak ada pengaruhnya. Kemaksiatan itu sudah seperti asam garam bagi dia, setiap hari dinikmati sama dia, walaupun itu tidak bisa memuaskan jiwa dia, tidak bisa memuaskan nafsu dia. Akan tetapi kegelisahan itu tidak nampak pada dia karena dia sudah mati hatinya, sudah tidak terpengaruh. Seperti orang yang sudah mati, ditusuk-tusuk, disayat, dipotong, tidak pengaruh, tidak terasa. Qala wa li hadza amrun la yuhissu bihi illa man fi qalbi hayatun. Perkara ini, kegalauan, kegelisahan yang ditimbulkan oleh maksiat ini tidak dirasakan kecuali bagi orang-orang yang hatinya hidup, orang yang hidup hatinya, dia merasa sedih dengan kejelekan, dia merasa sedih tidak mendapatkan kebaikan, masih hidup hatinya. Qala, sebagaimana ucapan penyair, ini ucapannya Al-Mutanabbi, Al-Mutanabbi Abu Thayyib Ahmad Ibn Husain Al-Ju'fi Al-Kindi Al-Kufi. Beliau pernah ngaku jadi nabi, taubat, maka disebut Mutanabbi, orang yang mengaku menjadi nabi, penyair. Ulida sana salas wa salafu mi'ah, tuwuk fiya sana arba wa khamsin wa thalathu mi'ah. Baik, qala wa ma li jurhin bima yitin ilamu. Di ini ajus ya, belakangnya bait sodernya man yahun yashulil hawa nu alaihi, man yahun yashulil hawa nu alaihi ya. Wa ma li jurhin bima yitin ilamu, barang siapa yang punya tabiat ya, punya karakter, punya jiwa yang hina ya, yasulil hawan walai, maka akan mudah ya, akan ringan kehinaan itu pada dirinya ya. Orang yang rendah jiwanya ya, jelek tabiatnya, melakukan kejelekan itu mudah ya, ringan. Berbuat buruk itu sesuatu yang ringan bagi dia. Yang itu perkara yang sangat berat bagi orang yang jiwanya syarif ya, jiwanya mulia, jiwanya agung. Mau berbuat jelek itu berat sekali ya. Ini perkara yang rendah, ini perkara yang menipu ya, berbohong ya. Itu kalau jiwanya syarif ya, jiwanya mulia, mau berbohong itu berat sekali, kaku lisannya mau bohong itu ya. Mau mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan itu, wah, keluh lisannya, tidak bisa ngomong ya. Tetapi orang yang tabiatnya rendah, hina, sudah bohong itu kayak bumbu ya, sudah ucapannya kanan kiri banyak bohongnya, mudah sekali bagi dia ya. Yang itu merupakan perkara yang berat, perkara yang menyakitkan bagi orang yang mulia ya. Tetapi orang yang hatinya, jiwanya rendah ya, mudah sekali bohong itu, kejelekan itu mudah ya. Berbohong, mengadu domba, memfitnah ya, mudah bagi dia ya. Karena dia orang yang muhin ya. Wa ma li jurhin bima yitin ilamu ya, sebagaimana jurh ya, luka ya, itu tidak berpengaruh ya, tidak menyakiti orang yang sudah mati, mayit itu tidak berpengaruh bagi dia. Luka ya, ditusuk, di potong, disayat, enggak terasa sudah ya. Ini sebagaimana orang yang hatinya sudah mati ya, sudah gelap ya, waliyadzubillah ya, enggak merasa sakit dengan maksiat itu ya, tidak merasa sedih dengan kejelekan itu ya. Baik. Qala falaulam tutrokiz dzunuba illa hadzaron min wuqu'i tilkal wahsati lakanal aqilu harian bitarkiha. Kalau seandainya tidaklah dosa-dosa itu ditinggalkan karena, kecuali karena sebab menjauhi, seseorang menjauhkan dirinya dari terjatuh kepada kegelisahan tersebut ya. Kegelisahan tadi yang ada dalam hati tadi, yang sebagaimana tidak bisa digantikan dengan seluruh kenikmatan yang ada di dunia ini, kelezatan yang ada di dunia ini tidak bisa menghilangkan wahsah itu, tidak bisa menghilangkan kegelisahan akibat maksiat tadi ya. Maka lakanal aqilu harian bitarkiha ya. Kalau seandainya akibat dosa itu hanya sekedar kegalauan tadi, kegelisahan itu sudah cukup bagi orang berakal untuk menjauhi dosa, untuk meninggalkan dosa ya. Khawatir terjatuh pada wahsyah itu ya, takut terjatuh kepada kegelisahan ya. Dia berada di tempat yang nikmat, dikelilingi kenikmatan ya, di atas kenikmatan ya. di bawah kenikmatan, ya, di depan kenikmatan, di belakang kenikmatan, sudah seluruhnya kenikmatan depan dia. Tetapi ketika dia bermaksiat, hatinya itu gelisah, ya. Tidak bisa menghilangkan kegelisahan tersebut, kenikmatan-kenikmatan yang ada itu, ya. Baik, maka ini cukup bagi seorang yang berakal untuk meninggalkan dosa itu, ya. Cukup bagi seorang yang berakal itu menghindari dosa karena takut terjatuh pada kegalauan itu, kegelisahan itu, ya. Qala wa sakara julun ila ba'dil arifina wahsatan yajiduha fi nafsihi faqala lahu. Dan seorang mengadukan kepada arif, orang yang bijak, kegelisahan yang dia dapati dalam dirinya, ya. Dia mendapati kegalauan dalam hatinya, ya. Maka orang yang bijak itu mewasiatkan, ya. Idza kunta qad awhasta aw hasadka dzunubu fadaha idza syi'ta wastanisi. Jika engkau telah digelisahkan oleh dosa-dosamu, ya. Dosa-dosamu telah menggelisahkan kamu, ya. Telah menjadikan engkau galau, ya. Menjadikan engkau tidak tentram hatimu, ya. Maka fadha'ha, tinggalkan dosa-dosa itu. Jika engkau menghendaki wasta'nisi, maka engkau akan mendapatkan ketentraman, ketenangan, ya. Istiqnas, ya. Sudah kenyamanan hati, ya. Ketentraman, ya. Itu dengan meninggalkan dzunub tersebut, ya. Qala walaysa 'alal qalbi amarru min wahsyati dzambi 'ala dzambi fallahu almusta'an. Dan tidak ada pada hati seseorang itu yang lebih pahit terhadapnya. Tidak ada yang lebih pahit bagi hati seseorang itu dibandingkan dengan kegelisahan yang ditimbulkan oleh dosa, ya. Kegelisahan, kegalauan hati dia terhadap dosa-dosa tersebut, ya. Wallahul musta'an, ya. Baik, ini bagi orang yang hatinya hidup, ya. Qala Rabbi wa minha. Yang keempat, wal wahsyatul lati tahsulu bainahu wa bainan nas. Yang keempat, kesepian, kegelisahan yang terjadi antara dia dengan manusia, ya. Hubungannya tidak hangat, ya. Tidak menyenangkan antara dia dengan manusia, ya. Seolah-olah dia orang yang asing, tidak dikenal, seperti tidak mempunyai teman dan saudara. Wala siyama ahlal khair minhum, lebih-lebih orang-orang yang baik, ya, orang-orang yang saleh, ya. Maka orang yang berbuat dosa, ya, maka pasti, ya, ketika dia bertemu dengan orang baik, ya, akan merasa berat, merasa sedih dia, tidak bisa seperti orang tersebut, kemudian dia merasa tidak pantas bertemu dengannya dan seterusnya, ya. Tidak bisa rukun, tidak bisa terhubung dengan orang-orang yang baik, ya. Bainahu yajidu wahsatan bainahu wa bainahum, dia dapati, ya, wahsah itu antara dia dengan orang-orang baik tersebut, ya. Qala wa kullama qawiyatil kal wahsatu ba'da minhum wa min mujalasatihim, dan setiap kali wahsah itu kuat pada dirinya, maka dia akan semakin jauh dengan orang-orang baik, ya. satu kemaksiatan menjauhkan dengan orang-orang baik. Kemaksiatan lagi bertambah jauh, ya bertambah jauh, dan seterusnya. Semakin banyak kemaksiatan, maka semakin jauh dia dengan orang-orang baik. Qala wa hurima barakatul intifa'i bihim. Kalau dia tidak bergaul, tidak mendekat dengan orang-orang baik, maka dia tertahan, dia terhalangi dari kebaikan, dari barokah mengambil manfaat dari orang-orang baik itu. Tidak bisa mengambil kebaikan dari orang-orang yang baik. Kalau dia sudah menjauh dari orang-orang baik, ya, karena maksiatnya tadi dia tidak senang dengan orang baik, ya. Nanti kalau dia tahu gimana, ya. Nanti kalau ditegur gimana, ya. Nanti kalau didalili gimana, ya. Jauh dia dengan orang-orang baik, ya. Maka konsekuensinya waqaruba min hizbi syaiton, ya. Semakin dia menjauh dari orang-orang yang baik, maka dia semakin dekat dengan kelompoknya syaiton, ya. Semakin mendekat, ya. Dan syaiton tidak akan membiarkan, ya. Akan menampung orang ini, ya. Tidak akan dibiarkan, baik syaitan dari jin maupun syaitan dari manusia, ya. Tidak apa-apa, kamu sini sama saya saja, senang di sini, ramai di sini, wah, asik, ya. Sini menyenangkan, nanti setelah ini itu, setelah itu nanti yang lainnya lagi. Nah, didekati sama hizbus syaitan itu, ya. Demikian pula dari jin yang membisiki, oh, jangan dekat dengan itu, ya. Dan seterusnya, ya. Qala bi qadri ma ba'da min hizbir rahman wa taqwa hadhil wasatu hatta tastahima, ya. Sekadar dengan jauhnya dia dari kelompok Allah Subhanahu wa taala, maka sekadar itu pula dia dekat dengan kelompoknya setan, ya. Semakin menjauh dengan dari kelompok Ar-Rahman, maka dia semakin dekat dengan kelompok as-syaiton, ya. Nah, ketika kita merasakan seperti ini, ya, jangan menyerah, ya, jangan, ya, sudah terlanjur, ya. Enggak, dilawan, ya. Dikalahkan itu, setan itu, ya. Dikalahkan setan itu dari jin maupun manusia itu, jangan diikuti, ya. Jangan diikuti, ya. Dilawan. Ini bentuk jihad, ya. Mengalahkan was-was dari setan tersebut itu bentuk jihad yang ada pada diri kita, ya. Mengalahkan was-was tersebut, ya. Maka semakin kuat wasah itu sehingga menjadi kokoh pada seseorang. Fataqau bainahu wa bainam ra'atihi wa waladihi wa aqaribihi. Sehingga bahkan terjadi, ya, ketidakrukunan, tidak tentram, tidak senang, tidak hangat hubungannya itu dengan keluarganya sendiri, ya, dengan istrinya, dengan anak-anaknya, dengan kerabatnya, ya. Qala bainahu wa bain nafsihi, bahkan antara dia dengan dirinya sendiri, ya. Qala fatarahu mustawfisan bi nafsihi, maka kau lihat dia merasa asing, merasa murung dengan dirinya sendiri, ya. Qala wa qala ba'du salaf innila asillaha. Qala fa'ara dhalika fi khuluqi dhabati wa mra'ati. Sungguh benar-benar aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku melihat akibatnya maksiat tersebut pada akhlaknya kendaraanku dan istriku, ya. Sebagaimana telah lewat dinukilkan dari ucapan Fudail bin Iyad, ya. Baik, sebagaimana taklik daripada Abu Sulaiman Ad-Dharani kemarin ya. Mereka orang yang sedikit dosanya sehingga mereka mengetahui dari mana mereka diuji ya. Dari mana sebab datangnya bala pada mereka ya. Tahu karena sebab sedikitnya dosa mereka. Sedangkan kita karena banyak dosanya, maka tidak tahu dosa mana ini yang menyebabkan seperti ini ya. Yang menyebabkan sulit untuk berbuat taat, yang menyebabkan musibah ya, kegelisahan yang ada dalam hati dan seterusnya itu ya. Baik, maka sebenarnya tadi kalau seandainya ya, tidak ada akibat dosa itu kecuali hanya wahsyah ini saja ya. Kegelisahan, kegalauan yang ada dalam hati ya. Itu sudah cukup bagi orang yang berakal untuk meninggalkan dosa ya. Karena apapun keadaannya dia tidak akan tentram. Hidupnya tidak akan tentram walaupun manusia melihat dia bergelimang dengan nikmat ya, bergelimang dengan kemewahan ya. Akan tetapi dirinya sendiri ya, merasa gundah gulana, galau dan seterusnya. Taqala rahimallahu al-khamis wa minha ta'siru umurihi alaihi. Qala fala yatawajjahu li amrin illa yajiduhu mughlaqan dunahu aw muta'assiran alaihi. Yang kelima, sulitnya urusan-urusan dia ya. Menjadi sulit urusan yang mudah sebenarnya ya. Tidaklah dia melakukan suatu perkara ya, menyelesaikan suatu urusan kecuali dia dapati perkara tersebut tertutup atas dia ya, sulit menyelesaikannya ya, sangat sulit menyelesaikannya. Qala wa hadza kama anna man ittaqallaha ja'ala lahu min amrihi yusra. Maka ini kebalikan daripada orang-orang yang bertakwa ya, sebagaimana orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjadikan urusannya itu mudah ya. Orang yang menjauhi maksiat, melaksanakan perintah-perintah, maka Allah jadikan urusannya mudah. Sebaliknya, orang yang terjatuh kepada kemaksiatan, terus-menerus di atas kemaksiatan, maka Allah jadikan urusannya sulit ya. Qala faman attala taqwa ja'ala lahu min amrihi usra. Maka barang siapa yang tidak melaksanakan ketakwaan, hilang ketakwaan pada dirinya, maka Allah jadikan untuk dia pada perkaranya itu kesulitan. Qala wa ya lillahil ajabu. Kaifa yajidul abdu abwabal khairi wa abwabal masalihi masdudatan anhu wa turuqaha mu'assiratan alaihi wa huwa la ya'lamu min aina uti. Betapa menakjubkannya, betapa mengherankan ya. Bagaimana seorang hamba dia mendapati pintu-pintu kebaikan itu tertutup bagi dia, pintu-pintu kemaslahatan itu tertutup, jalan-jalannya itu sulit bagi dia ya. Berzikir, mengucapkan zikir dengan lisannya saja itu sudah sangat berat sekali ya. Tidak bisa lisannya itu berzikir ya. Padahal tidak butuh tenaga, tidak butuh biaya ya. Sangat mudah, sangat ringan. Jalan-jalan kebaikan ya. Amar ma'ruf, nahi mungkar ya. Berat bagi dia, sulit bagi dia, tidak dia laksanakan. Wa huwa la ya'lamu min aina utiya. Akan tetapi dia tidak tahu sebabnya apa ini ya. Perkara kebaikan yang mudah ini tidak bisa dia lakukan, tidak bisa dia dapati ya. Kemudian tidak tahu sebabnya ya. baik. Kalau dia, maka yang demikian butuh menuntut pada muhasabah, ya, introspeksi diri, ya. Dari pagi tadi, apa mukhalafah yang sudah saya lakukan, dosa apa yang aku lakukan, dari ucapannya, dari perbuatan tangannya, dari kakinya, dari matanya, diperiksa, dikoreksi dirinya, ya. Harusnya dia tahu tadi berbuat demikian, ya. Maka dia segera kembali, ya, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menyesali, ya, berazam untuk tidak mengulanginya lagi, ya. Baik, karena mesti sebab daripada tertutupnya seorang hamba dari kebaikan itu adalah dosa dia. Baik, qala sati suaminha gulmatun yajiduha fi qalbihi haqiqatan. Dan di antara pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh dosa adalah kegelapan yang dia dapati dalam hatinya secara hakiki, ya. Gelap hatinya. Qala yuhissu biha kama yuhissu bi dhulmatil lailil bahimi idza aidla hamma. Dia rasakan kegelapan tersebut sebagaimana dia rasakan gelapnya malam jika sudah gulita gelap, gulita pekat, ya. Qala fatasiru dhulmatul masibati liqalbihi ka dhulmatil hissiyati libasarihi. Maka kegelapan maksiat dalam hatinya, kegelapan maksiat yang ada pada hati dia seperti kegelapan yang hakiki, kegelapan yang nyata yang didapati oleh mata dia, penglihatan dia di malam hari, ya, ketika tidak ada lampu, ya, gelap gulita, ya. Maka demikian hatinya. Qala fa inna ta'ata nurun wal ma'siyata dhulmatun. Karena sungguhnya ketaatan adalah cahaya pelita, sedangkan maksiat adalah kegelapan. Semakin banyak kemaksiatan, semakin gelap, ya. Qala kullama qawiyati dhulmatu izdadat hayratuhu. Maka setiap kali kegelapan itu bertambah, maka akan bertambah kebingungan dia, ya. Bertambah kebingungan dia. Perkara yang wadi, ya, jelas dalilnya, jelas dari perkara tersebut, bagi dia berat, bagi dia sulit, bagi dia gelap, tidak tahu, ya, membingungkan bagi dia. Hatta yaqa'a fil bid'ati wad dalalati wal umuril muhlikati wa huwa la yas'ur. Sehingga dia terjatuh ke dalam kebid'ahan, terjatuh dalam kesesatan-kesesatan, perkara-perkara yang membinasakan, ya, agama dia, ya, membinasakan akhirat dia. Wahuwa la yasur, dalam keadaan dia tidak merasa, tidak merasa dia terjatuh pada kebid'ahan. Dia bela, dia berhujjah dengannya, ya. Qala ka'ama kharaja fi dhulmatil lail yamshi wahdahu, ya, seperti orang yang buta keluar di kegelapan malam sendirian, berjalan sendirian, ya. Maka tidak terarah jalannya, ya, menabrak kanan dan kirinya, tidak ketahui, dia tidak merasa, tidak tahu dia berada dalam kegelapan, dia tidak tahu, ya. Dia dalam kegelapan, dia tidak merasa, ya. Dia terjatuh pada kesesatan, tidak mengetahui. Qala wa taqwa hadhihi dhulmatu hatta tadhharu fil ain. Ketika kemaksiatan semakin tambah, semakin banyak kegelapan-kegelapan yang muncul dari dia, akan nampak pada mata dia. Humma taqwa hatta ta'lul wajh. Kemudian semakin kuat bertambah kemaksiatannya, bertambah kegelapannya, sehingga pada wajah dia nampak kegelapan. Walaupun kulitnya putih, bule, kulit putih, tetapi gelapnya maksiat itu menutupi wajah dia. Nampak gelapnya, suramnya kemaksiatan tersebut. Watasi rosawa dan bihi yarohu kullu ahadin. Menjadi gelap, hitam, yang dilihat oleh seorang, setiap orang yang melihat dia. Baik, maka ini juga orang yang melihatnya, orang yang hidup hatinya, orang yang hidup hatinya, orang yang mati hatinya sudah tidak merasakan kegelapan itu, ya kan? Taibqala Abdullah bin Abbasin radhiyallahu anhuma, inna lil hasanati diyan fil wajhi. Sungguhnya kebaikan itu ada diyan, cahaya yang menyinari di wajah seseorang. Wa nuran fil qalbi, dan cahaya yang menerangi pada hati seseorang. Wasa'atan fil rizki wa quwwatan fil badani, kelapangan pada rizkinya. Lapang itu udah harus banyak, rizkinya 100.000, tetapi butuh, kebutuhannya dia cuma 20.000, masih ada kelapangan banyak. Kenapa? Karena jiwanya ndak tomak, ndak menginginkan itu, ndak menginginkan itu, ndak, cukup ini sudah, tentram hatinya. Walaupun yang lain dapatnya 10 juta setiap hari misalkan, dia cukup itu. Orang yang dapat 10 juta tadi kebutuhannya sehari, sebulan lebih dari pendapatannya, maka orang yang ini dalam kelapangan rezekinya, walaupun sedikit tapi masih banyak untuk dia, merasa cukup, merasa lapang. Wa kuwatan fil badan, kekuatan pada badan seseorang. Wa mahabbatan fi qulubil khalqi, kecintaan pada hati-hati manusia. Wa innalis sayyiati sawadan fil wajhi, sebaliknya kejelekan, dosa, maksiat itu ada warna hitam dalam wajah. Wa dzulmatan fil qalb, kegelapan dalam hati, kesambar subhat sedikit sudah jatuh, dilemparkan subhat sedikit itu demikian sudah jatuh, Wahnan fil badan, demikian pula kelemahan pada badan seseorang. Wanakson fil rizki, berkurangnya rizki. Wabughdatan fi qulubil khalqi, kebencian pada hati-hati manusia. Baik, maka ini diantara bekal kita menghadapi bulan yang penuh dengan rahmat, Maka dimaksimalkan, melatih jiwa-jiwa kita pada bulan yang mulia tersebut menjauhi dosa-dosa, meninggalkan maksiat-maksiat. Semoga dengan berlalunya bulan yang mulia tersebut kita terbiasa, kita telah mengetahui bagaimana kejelekan, madorot, atar yang buruk pada dosa-dosa tersebut. Wallahul musta'an, nasallallahu taufiqil jami', sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, tafaddalu, barakallahu fikum.